Wa kharaja bi adamiyin farjul bahimah itla yushtaha wa min thamma jazan nadhuru ilaih. Di keterangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa termasuk hal-hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh alat kelamin manusia. Jadi alat kelamin manusia ini mengecualikan alat kelamin binatang ya. Jadi seorang yang wudu menyentuh alat kelamin binatang itu wudunya tidak sah, wudunya tidak batal. Mengapa tidak batal? Karena normalnya orang yang melihat alat kelamin binatang ini tidak syahwat ya. Jadi alat kelamin binatang ini tidak menimbulkan syahwat, tidak menimbulkan nafsu. Oleh karena itu orang yang menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Dan oleh karena itu pula hukum melihat alat kelamin binatang ini tidak haram ya, tidak seperti alat kelamin manusia. Bibadni kafin liqaulihi man massa farjahu wa fi riwayatin man massa dzakaron falyatawaddo. Jadi menyentuh alat kelamin yang membatalkan bila menyentuhnya menggunakan telapak tangan. Jadi telapak tangan yang bagian dalam ini yang hanya bisa membatalkan wudu saat digunakan menyentuh alat kelamin. Hukum ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, man massa farjahu, atau ada riwayat lain, man massa dzakaron falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh alat kelamin maka dia harus berwudu, dia hendaknya berwudu. Dari sabda ini ulama menyimpulkan bahwa menyentuh alat kelamin hukumnya membatalkan wudu. Wa batnul kafih wa batnur rohataini wa batnul asabi'i wal munharifu ilaihima indan tibakihima ma yahsarit tahamulin duna ru'usil asabi wa ma bainahuma wa harfil kafi. Jadi cara menentukan bagian mana yang membatalkan wudu atau tidak saat digunakan menyentuh kelamin adalah dengan cara merekatkan kedua tangan ya, menempelkan telapak tangan ke telapak tangan yang lain. Jadi bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari dan juga yang mengarah ke keduanya di saat menempelkan ini yang membatalkan wudu. Jadi saat kita menempelkan tangan kita ke tangannya, saat kita menempelkan telapak tangan kita ke telapak tangan yang lain, bagian yang tidak terlihat itulah yang membatalkan wudu saat digunakan untuk menyentuh alat kelamin. Dan ini mengecualikan ujung jari dan sela-sela jari ya, ujung jari, sela-sela jari, kemudian bagian pinggir dari telapak tangan. Warobi uha talaki basarotai zakarin wa unfa walau bila syahwatin wa in kana ahaduhuma mukrohan aw maitan lakin layang kudu wudu ul mayit. Sesuatu yang membatalkan wudu yang keempat adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Jadi selama ada pertemuan dua kulit yang berbeda jenis yaitu laki-laki perempuan berbeda kelamin, maka keduanya wudunya batal. Dan pertemuan kulit ini membatalkan wudu walaupun dilakukan tanpa ada syahwat, tanpa ada nafsu ya, walaupun tanpa nafsu membatalkan wudu. Dan tidak ada perbedaan hukum apakah pertemuan ini karena dipaksa oleh seseorang atau atas kehendaknya sendiri. Jadi walaupun dipaksa menyentuh ini tetap membatalkan wudu. Dan juga menyentuh kulit lawan jenis ini juga tidak membedakan apakah yang disentuh ini masih hidup atau sudah meninggal. Jadi menyentuh jenazah yang berlainan jenis ini hukumnya membatalkan wudu. Akan tetapi jenazahnya, wudu jenazahnya tidak batal ya. Jadi apabila orang laki-laki menyentuh kulit jenazah perempuan, bagi orang laki-laki itu wudunya batal, tetapi bagi jenazahnya hukumnya tidak batal. Hukum wudunya tidak batal ya. Wal muradu bil basharah, wallahu a'lamu bisawab.